Kita panggil sama-sama yuk semuanya. Lesti, Lesti, Lesti, Lesti. Satu kehormatan, satu kebahagiaan bersama kiparnya Mercy Music, salah satu penyanyi ternama di Indonesia dengan ajang yang cukup bergengsi, The Academy Asia, hadir untuk Anda. Saya persembahkan dengan rasa bangga yang tidak terkira dan dengan segala kerendahan hati, Lesti The Academy untuk Anda. Messi lovers juga semangatnya, tangannya saya minta di atas semua. Lama menanti, lama menunggu, dengan izin Allah akhirnya hadir juga, siap untuk menggoyang Kota Baya dengan tembang-tembang pilihannya. Monggo neng, tunjukkan pesonamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah jam 10 lewat 15 menit ya. Tapi semakin malam warga masyarakat di sini. Tepuk tangan buat warga masyarakat di sini. Suatu kebanggaan karena lumayan juga ya perjalanannya. Apa? Enak aja 2 jam. Tapi yang pasti rasi bangga bisa bersilaturahmi sama warga masyarakat apa namanya? Baya. Baya. Alhamdulillah ya, ternyata banyak sekali wargi-wargi Lesti, dulur-dulur Lesti di sini. Aduh. Ini mau disuruh nyanyi apa gimana, Bu? Nyanyi. Wagi-wagi ya, wagi-wagi. Di sini berarti ngomongnya bahasa Sunda apa bahasa Indonesia? Bahasa Sunda. Hah? Bahasa Sunda. Kumaha Damang? Hah? Oh Damang. Ikan tante bayar di Batnai. Awatos ya lami teh ngantosan apunten kumar. Ngahalangan Bapak, ngahalangan sinapunten Pak. Pak ngahalangan. Ya, satu buah tembang perdana spesial buat warga masyarakat Baya, buat wargi-wargi Dede yang ada di sini. Tak lupa juga terima kasih banyak buat emak yang sudah memberikan kesempatan kembali buat kita bisa bertemu kembali. Buat abah juga terima kasih. Satu buah tembang Lesti juga sangat rindu sekali sama orang Baya. Jadi satu buah tembang rindu untuk anda semua. Boleh mangga kali ini. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh mudanya udah siap joget, dari tadi udah joget mulu. Dede belum tes suaranya. Hah? Udah capek. Enggak lah, baru satu lagu juga belum. Ya? Suara mana? Suaranya mana? Yang keras. Ah, siga nama candi pasien mam ya mah ya. Can arem mam siga nama. Apa? Apa? Jainal. Ah? Oh, kahujanan. Mungkin digaringkan ibunya khawatos bisiriet. Naon di paling di hu. Kali dia heula ibunya. Dicek atuh nyaranyi. Nyanyi nya. Rindu. Sok. Hiji, dua, tilu. Ah, eta mah meureun saparapatna, Ibu. Sok nyaranyi ri. Rindu. Yang di sana belum rindu. Di dunia mah kalau sing harau kumaha ieu teh. Rindu sekali nih. Mengapa rindu hatiku? Jadi kayak bisi hujan deh. Mangga nu paling dia hoyong lagu naon ibu bapak? Mau lagu apa? Hah? Egois. Emang udah tahu lagunya? Tahu. Alhamdulillah. Hah? Bang Bungkone ya, Bang Bungkone. Nyaita hawato satu di kamari bangbung tangan hideung wayahnya tengah bodasan. Hari dia yang lagu naon ibu bapak? Hah? Egois. Egois. Ibu bapak. Isin dede mah. Ibu bupati sareng bapak napa si ayah? Alhamdulillah. Ibu ngantosan dede di ke atas ya bu. ngerti bahasa Sunda ibu? Katanya gini bu, pak, minggu kemarin katanya Rizky Ridho-nya di Lebak. Apa hubungannya? Berarti ini teh udah Banten. Oh, ini teh Banten. Ongko cina Sukabumi, kumaha ye. Aduh, Bang Ipung mana Sukabumi teh cina ye. Perbatasan Bantennya. Hah? Man bangbung hideung, we bapak ulah ningali ka dede atuh pan nyebat hideungna hawatos. Luluran unggal ibak. Mira ku masih gede disebat hideung. Kumaha lagu naon? Hayang kawin katanya om. Awetos tadi mana tuh yang hayang kawin teh? Mana? Ah? Hayang kawin jeung maneh. Hayang kawin jeung maneh wajar di cenah. Maneh teh anjeun kan ya, Bu? Anjeun. Sip. Ayo Oh merci. Aduh, senang deh, Mam. Sakola oge can lulus ibu bapak kejora mangga hayang kawin atau sayang lagu naon deui egois henteu abi mah bager baik hati kejora Ibu, Dede pengen ditemenin boleh gak sama bapak? Bu ngerusakan bu, yos kapain bu? Kamari makan Rizky Ridho, enama Dede Lesti. Nyanyi loh. Nyanyi asal enggak bisa. Masih bisa. Hidup dangdut bisa. Bentar. Iya. Bapak na moang. Ibu wae. Udah capek cenah bapak mah. Joget wae di tadi. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ibu warga masyarakat Bayam merasa terhibur. Iya, senang. Amin. Undang lah bu nanti bu. Iya, pasti. Ngolok gitu ya. Kumaha bu kamar ibu? Rame di dinding, okay, rame pisan. Ya. Alhamdulillah. Ibu ngiring bae ka ditu, sana Sri do buat. Ya. Dua anak bu. Ya, tapi di kiri atuh hiji tong dua. Yes, bu rewok bu. Pan hiji tayan hiji deui. Ayo. Terima kasih. Nanaunan coba. Ah, bari naon deui. Oh, mau. Mau lagu apa lagi, Bu? Tejora. Bangbung Hideung. Egois. Apa? Jera, aku gak pernah jera dia emang. Aduh, gak pernah. Mualnya, mual, mau jera. Kok mau bari kanan, iya mah, ulah jera-jeraan. Ah, pamali. dua kali ya, kedua kali. Ah, sama Abah. Bah, makasih lo, Bah. Ya Allah, Mak. Luar biasa nih pertama kalinya Dede nyanyi egois live. Keren. Ini sama sekali enggak ada cacatnya. Abah, sering-sering ya, Bah. Mau lagu apa lagi nih? Masih ada, masih banyak waktunya. Oleh-oleh. Ibu Bupati, oleh-oleh Bu, buat Dede Lesti, jangan lupa ya Bu. Apa? Jera. Yang sini apa Ibu, mau lagu apa? Ntar dulu ya Om jeraknya. Hah? Oh yang lagu naon Ibu? Hah? Kekak kuping ah. Kejora, mohon mangga. Yang sini mau apa? Apa lagi? Kejora atau kayak hela orang sedih wae sedih wae dia karek sedih enak sedih deh. Bambung hideung. Cing acung anu bambu hideung mana? Wah. Umaha gini ya Didi mau bambu hideung kayak keneh. Wah, eus. Bu, ngacung Didi bade bambu hideung. Bade? Hah, henteu. Apa? Bunda, pali ditu Bapak Ibu hayang lagu naon mangga? Manawi kagungan lagu. Kah? Bambung hideung keneh. Ya Allah. Bu, Pak hawatos di mah pami nyanyi lagu bambung hideung teh. Nyiapkeun duit. Nyiapkeun artos, hah? Oh, urang patuh heula cenah. Patuh heula tuh, patuh heula. Hah? Inya. Sok di pararo teh pada dipoto moal. Suara tenang serak tulis bae dina kertas anu alit dialungkeun eueuh cenah Allahu Akbar meni tarik di batuweuhna ih teu aya bentena mohon tah kitu oh terlang dari gepi orang diganyelan kete ku acis matak alimeun di serat. Bu Ibu Bupati siap-siap Bu dikodok kelakar ini. judul laguna Pambung Rangan. Pambung hidung, ngabeakeun duit bener. Ya Allah, mending ngabeakeun. Nyeepkeun artos menten aanya. Jatah cenah jatah tah. Masih mau Aa? Masih kene? Ibu masih kene? Ah, tacan bosen? Teu acan. Jatahna masih aya 5 album deui Ibu Bapak, tenang. Manawi anu ngagaduhan lagu naon bae sok digorowokeun. Cangkel. Ya Allah, atuh ari kitu mah bigi calik we de cangkel. Aduh, aduh, rambe aduh, aduh. Orang teh keur berbunga coba. Ti tadi nyorok cas we. Ayeuna bahagiana. Ih, maruk teh. Hah? Duka tika kuping om. Ayo, lagu ini yang lagi pada kasmaran. Terus ya bener. Atas tunuhnya riut kehujanan cina. Masih mau lagi? Masih mau lagi. Siap kalau begitu. Lagu lama banget. Ini lagu pertama kalinya Dede nyanyi dulu umur 5 tahun. Ya, 5 tahun acara kenaikan kelas. Bukan, mungkin apa ya? Kayak waktu zaman TK deh pokoknya. Ini masih TK. Ya, buat warga masyarakat Baya yang pengen tahu kesehariannya Lesti seperti apa, dekilna, kucelna, kumaha, tinggali wae dina YouTube Lesti channelnya. Mangga, atanapi anu wengi ayeuna bilih hoyong ningali mangga dina YouTube, YouTube. Ah, naon deui? Ah, Instagram eta mah eta. Iya, pada tanggal 24 juga nanti Lesti bakal ngisi acara di Indosiar, acara Mama Dede spesial Isra Mi'raj. Pada tanggal 26 juga Lesti bakalan ngisi acara di Dangdut Academy 4 untuk dalam program junior senior kalau enggak salah. Saya kan bilih hoyong ningali di Dede dina TV langkung jelas jenongna mangga ditinggali di ibu ya. Mudah-mudahan teu bosen gitu. Hah? Ento golis ibu. Muni ampun si ibu. Nyaan. Pasti tahu dah lagu ini. Selain dirimu kasih. Menunggu untuk kedatanganmu. beres menyanyi. Arehe deui masih kene? Masih kene? Ah? Naon? Duet. Hoyong lagu. Hah? Hoyong anu joget. Hah? Oleh oleh, naon deui? Ya dikasih bonus ini, oh, masih tenang, masih Ibu Bupati masih lami kene, lami kene. Padahal terus nundutan kia, wedi pelang. Ini Lesi bakal duet sama seseorang. Ini asli pacar, pacar. Ibu, ente dema tegaduh kabogo, hei. Ya Allah masih alit kene, manya terus gaduh kabogo. Nya, hei, boting orang dia, dema hoknya. Ah, nya iya kabogo, iya asli kabogo gimana? Yun kan mik hiji, mik deh. Siap tuh atatih ah, ya Allah, tongisin kena. Kasepnya, tak iya, asli ya mah. Pak kuda. Ayo, satu patembang nasi dan kincu spesial buat warga masyarakat Baya. Ya asli gak bohong. Yang ku dambakan, dia yang nambahkan gadis yang punya malu cinta karena dasi akan segera basi cinta karena gincu akan segera layu. Sarukannya udah disebat sungkruken, syahrukan. Masih mau lagi? Lagi lah, masa mau udah ya? Enggak, masih ada 5 lagi, 5 album. Sip, sampai pagi, insya Allah. Naon ya? Sambalado, mangga. Wungi-wungi kia sambaladonya. Ayo, sok. Sarengan nyanyi kade kapain ratu sok. Thank you. hadir semuanya. Terima kasih buat warga masyarakat Baya. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur. Sampai jumpa lagi. Saya Nara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tepuk tangannya untuk Lesti. Tepuk tangannya lagi untuk Lesti. Mantap ya. Beberapa tembang kembali telah berlalu dengan lantunan tembang-tembang milik beliau. Salah satunya tadi ada Kejora, salah satu juga ada Egois, Bang Bung Hideng, ada Menunggu, dan masih banyak lagu-lagu yang beliau lantunkan untuk menghibur kita semua. Mudah-mudahan di suasana malam hari ini dengan hadirnya tembang bersama Lesti dan juga iringan dari Mercy memberikan nuansa kehangatan dan nuansa kebahagiaan untuk segenap masyarakat Bayan dan sekitarnya ya.